tengah dan saudara-saudaranya, dia tidak menasah hukum muqtada dan khobar kecuali pasti ada dulu apanya? Fa'ilnya. Antum tahu itu? Paham? Saya, antum, ya, misalnya gini, Muhammadun, ya, qa'imun. Kalau antum masukkan kana, ya langsung saja kana begini, bang. Inna, ya langsung inna. Ya, kalau antum memasukkan dhanna, ya, dhanna, ini dhanna ada syaratnya. Untuk menasah hukum muqtada dan khobar, dia punya syarat. Harus dia punya fa'il dulu. Harus dia punya apa dulu? Fa'il. Tahu-tahu fa'il? Tahu fa'il kan? Iya, berupa kalau dhamir ya. Donantu. Kan asalnya dhanna. Paham? Dhanna. Tapi kalau ketemu itu donantu. Paham kan? Ini kan dhanna asalnya apa? Begini. Dhanan. Dhanana. Paham gak? Tapi ketemu dah huruf sejenis jadi dibilang apa? Dhanna. Coba. Sambungan ini. Dhanana. Sambungan yang tu. Apa jadinya? Hah? Dhanantu. Tahu dari mana datangnya itu? Dhanantu. Ya kalau tidak ada tu, ya aku kembalikan ke asli, ke sini lagi. Dhanna. Jadi dhanna aslinya apa? Dhanana. Makanya nanti kalau bersama dengan tu langsung bilang apa? Dhanantu. Seperti dhoroba. Coba dhoroba sama dengan tu. Hah? Dhorobtu. Paham gak? Paham ini insya Allah? Nah. Ini dia yang kita inginkan yang ini. Ini dhanna kalau karena langsung menghapus hukum muqtada dan khobar. Inna langsung menghapus hukum muqtada dan khobar. Ini dhanna. Dia punya syarat. Dia bisa menghapus hukum muqtada dan khobar setelah dia punya fa'il. Setelah dia punya fa'il. Ini anda harus tuh. Boleh dhanna Zaidan. Ya, dhanna Zaidun Muhammadan qa'iman. Anda paham ini? Yang penting sudah ada dulu apanya? Fa'il. Fa'il kan bisa domir, bisa fa'il. Bisa domir, bisa dohir. Iya enggak? Paham gak itu? Jadi gak harus nanti tutung. Boleh Zaid, boleh Ali. Yang penting dia harus punya dulu apa? Fa'il. Itu syarat dhanna. Menghapus hukum muqtada dan khobar. Paham Mubad? Mas? Paham ini? Ini nanti insya Allah di sini tidak ditegaskan. Tidak ditegaskan terlalu seperti itu. Nanti di mutamimah ditegaskan. Bahwa ini dhanan itu. Dia beramal menghapus hukum muqtada dan khobar dengan syarat. Setelah dia mengambil fa'ilnya. Setelah dia mengambil apa? Fa'ilnya. Ingat, jangan sampai tertanam di pikiran itu. Fa'ilnya itu harus itu. Tidak. Boleh ta, boleh fi, boleh na. Paham gak? Ya, fa'ilnya umum. Kalau domir, semua domir. Kemudian bisa juga dah harus domir. Bisa juga fa'ilnya berupa apa isim? Isim apa? Dohi. Yang penting yang antum ingat bahwa dia menghapus hukum muqtada khobar dengan syarat dia sudah mengambil apa? Fa'il. Itu saja. Dengan syarat dia sudah punya fa'il. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Makanya kata beliau, wa amma dhanantu. Langsung seperti itu. Tidak bilang, wa amma dhanna. Iya. Ini untuk menunjukkan syaratnya. Wa akhwatuha fa innaha tansibul muqtada wal khobar. Sesungguhnya dia itu menasab muqtada dan khobar. Sebagai apa? Ala annahuma maf'ulan. Atas dasar bahwasanya keduanya sebagai maf'ulnya. Nah inilah tadi. Kalau antum ditanya, kenapa harus punya fa'il dulu? Paham? Antum kalau bertanya, kenapa harus punya fa'il dulu? Ya karena ini. Muqtada dan khobar itu keduanya jadi maf'ul. Muqtada jadi maf'ul awal. Khobar jadi maf'ul tsani. Paham gak? Sekaligus juga nanti antum ketahui bahwa ini dhanan, dhanantu. Dan saudara-saudaranya nanti dia termasuk fi'il yang butuh dua maf'ul. Kan fi'il kan ada tiga bentuknya. Ada empat lah secara umum nanti insya Allah kalau antum belajar bahasa dengan tinggi. Ada empat nanti. Ada fi'il tidak butuh maf'ul. Ada fi'il cuma butuh satu maf'ul. Ada fi'il butuh dua maf'ul. Ada fi'il butuh tiga maf'ul. Ini ujungnya. Empat saja. Jenis fi'il. Paham gak? Ada fi'il tidak butuh maf'ul. Ada fi'il butuh satu maf'ul. ada fiil butuh dua maf'ul. Yang butuh dua maf'ul ini dhanna dan saudara-saudaranya. Yang butuh dua maf'ul inilah dia. Ini dhanna. Kalau butuh satu maf'ul banyak sekali. Paham? Daraba qatala fiil mutaaddi. Fiil yang butuh satu maf'ul. Nanti kita akan pelajari dia. Banyak sekali. Nanti kita akan pelajari di sorok apa ciri-cirinya. Apa ciri-ciri fiil yang butuh satu maf'ul. Paham ini? Nah, ini dulu yang kita urus. Ini ternyata ada fiil yang butuh dua maf'ul. Siapa dia? Ini dhanna dan saudara-saudara. Iya, butuh dua maf'ul. Jadi kalau dia masuk pada mubtada dan khobar, maka mubtada namanya maf'ul awal, maf'ul pertama. Khobar namanya maf'ul tsani. Paham gak? Maf'ul kedua. Jelas ini? Jelas ya? Jadi mubtada dan khobar tadi sebagai maf'ulan, sebagai dua maf'ulnya. Wahia dan dia adalah siapa ini teman-temannya maksudnya? Dhanantu, hasibtu, ingat, enggak harus tuh. Enggak harus tuh, ini untuk memudahkan dihafal. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'antu, ro'aitu, ingat ro'aitu. Ro'aitu bisa butuh satu, bisa butuh dua. Tergantung nanti, ada koordinana, ada cirinya. Ya, ada maknanya. Ada maknanya. Ya, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Ya, insyaallah sebagian kata yang kadang butuh satu, kadang butuh dua di dalam baca kitab akan diterangkan nanti. Kalau bermakna ini dia punya satu saja, kalau bermakna ini dia punya dua. Insyaallah di mutamimah dijelaskan dengan rinci nanti insyaallah. Paham enggak? Ya pelan-pelan dulu. Jadi awal kita katakan ini semua butuh dua maf'ul. Ternyata nanti kenyataannya kalau kita baca kitab kadang ada satu maf'ul saja. Oh, kenapa ini? Nanti maknanya beda itu, beda artinya. Ya, seperti ini nanti ra'aitu. Ya, ra'aitu demikian pula kata wajadtu itu kadang butuh satu maf'ul nanti. Tapi nanti itu insyaallah. Wa sami'tu, sami'tu ini diperselisihkan. Apakah sami'tu itu butuh dua maf'ul atau tidak? Banyak yang kuatnya nanti dia cuma butuh satu. Ini yang terakhir. Kata sami'tu itu tidak jadi nanti insyaallah. Dia tidak termasuk dari temannya dhanna. Ya, tidak termasuk dari temannya dhanna. Akan diterangkan di syarah oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan akan diingatkan lagi nanti oleh Al-Hattab di Mutamimah. Akan diingatkan lagi nanti. Takul ini semua ya. Antupada dhanantu zaidan ko iman. Lihat. Aslinya sebelum masuk dhanantu apa dia? Zaidun ko imun. Masuk dhanantu? Zaidan ko iman. Ra'aitu amrun syakhisun. Aslinya amrun syakhisun. Paham gak? Wa ma'asbah dalil dan apa serupa dengan itu. Mudah saja. Pokoknya mubtada dan khobar itu langsung di mana? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Aku katakan kata pensyarah al-qismu salih min nawasih fil mubtada wal khobar. Jenis ketiga dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar, dhanna. Dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Aina dha'iruha fil amal, yaitu saudara-saudaranya maksudnya yang semisal dengannya dalam beramal. Wa hadzal qismu, dan jenis ini yadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar, dia masuk pada mubtada dan khabar. Fayansibuhuma jami'a, maka dia menasab keduanya seluruhnya. Wa isamal mubtada, dan mubtada dinamakan maf'ulan bi awal, maf'ul bi yang pertama. Wal khabar maf'ulan bi tsaniyah. Sementara khobar maf'ul bi yang kedua. Jelas ya? Wa hadzal qismu asharatu af'alin. Dan jenis ini ada 10 fi'il. Wa hiya 'ala arba'ati aqsamin, dan dia terbagi menjadi 4. Ah, kalau kana kemarin terbagi menjadi 3 dari segi amalannya. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal paham dengan syarat di awal nafi, beramal dengan syarat di awal mamas dari dhorfi. Dhofiyah. Kalau ini terbagi empat maksudnya dari segi makna, bukan dari segi syarat. Antum tulis itu anunya. Dia ini terbagi menjadi empat maksudnya apa? Dari segi apa? Maknanya, bukan dari segi syarat amalannya. Ya, dia terbagi empat dilihat dari segi maknanya, dari segi maknanya. Lihat ini, al-awwal ma yufidudz dhon. Yang pertama ada yang bermakna dzan, sangkaan. Selalu antum terjemahkan ya menyangka. Ya, bermakna apa ini? Sangka, sangkaan. Pokoknya semua katanya antum terjemahkan menyangka. Nanti insyaallah akan ditegur juga di mutamimah kadang bermakna yakin. Dia memang bermakna menyangka, tapi kadang datang dalam bahasa Arab, datang dalam Al-Qur'an atau hadis dia bermakna apa? Yakin. Tanda ini. Tapi ini pertama dulu. Bahwa ada kata ini dia memberikan faedah makna apa? Don. Tahu don? Sangkaan. Jadi nanti kalau donan itu saya menyangka. Begitu artinya terjemahannya. Sama semuanya, tidak ada beda. Sama semuanya terjemahannya. Wahwa tarjihu apa tiadon? Tarjihu wuku ilma pulisani. Yaitu memberikan makna kuatnya. Kan namanya don itu, tau don? Tau don? Jadi, kalau orang memikirkan sesuatu itu ada namanya don. Di yang sini ada namanya yakin. Ya, kemudian don, kemudian syak, kemudian waham. Ini susunan. Susunan orang dalam keyakinan. Ada namanya yakin. Tahu yakin? Pasti. Ada namanya don. Don ini sebentar di sini dulu. Syak, syak itu 50-50. Tahu 50-50? Hah? Tahu 50-50? Sama ini. Mubar atau Ahmad yang lebih gemuk? Ah, 50-50 itu tidak ya? Iya. Paham enggak ini? Paham gak ini? Ini 50-50. Keyakinan kita tidak ada dibilang ini lebih berat, ini lebih berat. Paham gak? Iya. Ini namanya syak sama. Ini don. Mulai dari 51. Paham? Sampai 99. Itu masih don. Kalau yang ini kan sudah 100%. Paham? Kalau don ini mulai dari 51. Pokoknya yang penting tarjih lebih kuat sedikit. Bang, kan selalu ada dua ini. Ini ada dua ini. Ada berapa ini? Ada dua. Yang antum mau yakini. Tapi satunya lebih satu daripada yang sebelumnya. Itu namanya apa? Don. Kalau syak, dua sama-sama. Bang, kalau waham-waham ini lawan dari ini. Dia, ya. Dia itu 49. Sampai ya nol. Paham? Paham ini? Kapan sudah 49 namanya waham? Sangkaan yang tidak kuat. Paham? Waham ini lawan dari don. Don sangkaan kuat terjemahannya. Kalau waham sangkaan yang tidak kuat. Paham? Paham gak ini? Kalau syak? Nah, sama. Tidak ada yang kuat. Kalau yakin, ini sangkaan semua namanya ini. Semua ini sangkaan. Ini sangkaan kuat. Ini sangkaan kuat sekali ini. Pasti. Ini yang kuat. Ini sama. Ini tidak kuat. Paham? Ini namanya tarjih. Kenapa dinamakan tarjih? Tarjih wuku'il al-qobar. Lebih kuat terjadinya itu apa? Qobar. Paham ini? Dipahami insyaAllah? Ini namanya don. Kuatnya. Dia tidak yakin. Tapi apa? Pokoknya ini keyakinan don golib, keyakinan besarnya, bang, sangkaan kuatnya terjadi itu maful yang kedua. Dan ini kata beliau arba atau af'ali. Yang maknanya seperti ini, sangkaan kuat itu ada empat fi'il. Selalu antum terjemahkan nanti, ya, saya menyangka. Ahduha yang salah satunya donna. Salah satunya adalah donna wahya umul bab. Dia adalah ummul bab. Donna itu induk bab ini. Dia bosnya. Iya, donna. Walihada pada abihal musonif, olehkan itu belum memulai dengannya. Nah, contoh donan tu Zaidan ko iman. Apa artinya ini? Saya menyangka Zaid berdiri. Tapi sangkaan ini apa? Sangkaan tidak kuat atau sangkaan kuat? Kuat. Paham gak ini? Lebih dari ragu. Kalau sangkaan ragu, di antara ini dan itu, syak ragu. Bang, poli ini sangkaan kuat. Pokoknya 51 ke atas. Iya, ini dia. Fadhan fil madin nasikh. Maka don fil madin yang menghapus tansibul muqtada wal qobar jami'ah. Menasib hukum muqtada dan qobar seluruhnya. Wakta ada tak kan? Donan tu. Tu-nya itu. Domir mutasif fi mahali rokin fa'il. Domir yang bersambung berada dalam kedudukan rupa sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Ya. Wa Zaidan maf'ulah al awal. Ya Zaidan maf'ulnya yang pertama. Perhatikan irobnya karena nanti kata yang kedua tidak lagi. Wa qa'iman maf'ulah tsani. Qa'iman maf'ulnya yang kedua. Wa kis ala hadzal irobi baqiyatal amsilati atiyati. Apa artinya ini? Wa kis dan kiaskanlah, samakanlah di atas i'rab ini sisa baqiyah, sisa al-amthilah, contoh-contoh al-atiyah yang akan datang. Kiaskanlah ya di atas i'rab ini contoh-contoh yang akan datang. Jelas ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Wa mithalu min al-Qur'anil Karim, contohnya dalam Al-Qur'an Al-Karim qauluhu ta'ala wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Kalau ini adunnu mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya apa? Ana. Takdirnya apa? Ana. Ya. Yeah. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Berarti antum i'rab as-sa'ata apa? Antum bilang as-sa'ata apa? Maqul al-awwal. Qa'imatan? Alhamdulillah. Jelas berarti? Mudah berarti? Alhamdulillah. As-sani yang kedua hasibah. Apa artinya hasibah? Sama tadi. Pokoknya empat fi'il terjemahannya sama. Ingat, terjemahannya itu sesuai dengan makna di atas tadi. Kapan antum terjemahannya lain berarti tidak butuh dua makul. Misalnya antum terjemahkan nanti hasibah menghitung, menghisap. Ya sudah lain artinya, sudah lain. Dia cuma butuh satu makul. Pokoknya kalau keluar dari makna ini, tidak jadi butuh dua makul. Paham tak ini? Dipahami insya Allah? Kalau keluar dari makna itu selesai, tidak jadi. Now hasibtu bakron sodikon. Apa artinya ini kalau antum terjemahkan? Saya menyangka bakar adalah sodik. Apa sodik? Anta sodik. Apa sodik? Sahabat. Tahu. Sahabat. Iya. Makulu. Kalau jujur sidik. Ini sodik. Waqalu jadi bakran apa tadi? Apa dia irobnya? Maqul awal. Sodikon? Itu inti kita. Itu intinya yang dipelajari di sini. Ada maqul awal, ada maqul tani. Waqalu ta'ala wa tahsabuhum aiqadan. Kamu menyangka mereka tidak tidur. Paham artinya? Tahsabuhum aiqadan. Tapi kalau ditanya, ini maqul awalnya mana? Mana maf'ul awalnya? Hum. Fa'ilnya kan tahsabu ada anta. Ada anta di dalamnya kan? Maf'ul awalnya mana? Hum. Maf'ul taninya? Aiqadon. Kan maf'ul bisa berupa domir. Iya enggak? Ternyata semua pelajaran sudah lewat. Alhamdulillah. Ats-tsalits yang ketiga khola. Khola. Nah. Khiltul hadiqata musmiratan. Khola jadi apa? Khiltu. Paham itu? Khola jadi khiltu. Ada ceritanya. Paham kan? Kenapa jadi khiltu? Paham Mubar? Hah? Apa yang tidak paham? Ada yang hilang. Mana? Ah, alifnya? Oh, itu enggak usah. Panjang ceritanya nanti. Eh, pokoknya khola jadi khiltu. Kenapa hilang urusan orang lain itu? Paham enggak? Hah? Enggak terima dia enggak mau. Itu kan huruf mu'tal, huruf fil ajwab. Fil ajwab itu. Khola ya, seperti kola sama kola, ya. Ini kola sama kola. Kalau kola ini kan dia yakulung, berarti ini aslinya kola. Nah, kalau kola ini yasilung, ya. Berarti ini jadi apa aslinya? Khoyala. Paham gak ini? Khoyala. Dipaham? Ini kalau bersambung dengan tu jadinya apa? Kultu. Nah, apa jadinya? Kolam tu susah sekali. Coba doroba sama dengan tu. Dorob tu. Kolam tu. Khoyala sama dengan tu. Ya, kolam tu. Paham kan? Khoyala sama dengan tu. Apa? Khoyaltu. Iya kan? Apa susahnya? Khoyaltu. Paham kan? Dari situ tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Tidak ada. Ada masalah? Tidak ada masalah. Sebentar baru ada masalahnya. Iya. Dalam bahasa Arab ada kaidah. Kalau ada waw berharokat. Waw berharokat. Nah, waw berharokat. Ya berharokat. Sama itu. Kalau ada waw berharokat, ya berharokat. Nanti antum akan tahu itu insya Allah. Sabar saja, belajar saja. Tapi ini mubah pusing, saya tidak mau lihat dia pusing. Iya. Jadi ini, kalau ada waw berharokat, ya berharokat, sebelumnya ada fathah. Sebelum itu syarat sudah itu. Sebelumnya fathah. Kalau tidak fathah, tidak jadi. Paham? Ini sudah jadi kaidah. Waw berharokat, ya berharokat, sebelumnya ada harokat apa? Fathah. Dia wajib diubah menjadi alif. Wajib diubah menjadi apa? Alif. Coba antum katakan kowaltu. Jadikan alif jadinya apa? Jadikan alif. Kowaltu. Kan begitu. Paham enggak? Kowaltu jadikan alif. Hah? Kowaltu. Kan begitu. Ketemu dua sukun. Ketemu enggak? Ketemu dua sukun. Ketemu, ini kan lamnya kan sama a alif. Kalau begitu wajib dihilangkan siapa? Alif. Mana kita punya? Oh, ini mengkabulkan semua ini. Nanti dia pusing lagi pula. Oh, terhapus juga. Iya. Ini kalau tadi ya, ya silu. Ya puluh. Sudah tahu? Jadi kan ketemu dua sukun. Jadinya apa? Hilangkan apa? Alif. Hilang alifnya. Jadinya apa? Lihat dong. Oh, bukan. Kol. Kol. Tu. Ini hilang alif. Kol. Kol. Tu. Kan begitu jadinya? Iya. Setelah itu, untuk menunjukkan siapa yang hilang, maka harokat yang ini harus berubah sesuai dengan huruf yang hilang. Supaya ada bukti. Ingat, antum menghilangkan anaknya orang, harus ada bukti. Paham gak? Harus ada bukti siapa itu yang hilang, supaya orang tahu nanti itu yang hilang siapa. Wahu atau ya, paham gak? Itulah saya bilang tadi, aslinya siapa, supaya tahu itu harokatnya. Untuk menunjukkan di sini waw yang hilang, maka harus diharokati dengan dhamma, temannya. Jadi apa? Kultu. Di sini siapa yang hilang? Iya, maka harus diharokati dengan kasro. Jadi apa? Hiltu. Begitu saja. Sudah tak? Senang nyantum. Iya. Nanti itu insyaallah. Jadi ya sekarang hola. Nah, hiltu. Dengan cerita panjang tadi itulah jadinya hilfu. Paham? Itu kalau bersama dengan domir saja. Kalau bersama dengan dohir ya tetap kola. Kola Muhammadun Zaidan ko iman. Paham gak? Ini tadi proses-proses itu kalau dia bersama dengan domir. Karena ketemu dua sukun. Kalau dohir tidak ada ketemu dua sukun. Jelas ya? Jelas ini insya Allah. Intinya dia ini maknanya menyangka. Jadi sekarang lihat. Hiltul hadith kota musmirotan. Saya menyangka kebun itu sudah berbuah. Saya menyangka sangkaannya ini 51 ke atas. Paham palu? Paham palu? Saya menyangka al-hadi kota kebun itu musmirotan berbuah. Jadi al-hadi kota apa irobnya? Al-hadi kota apa irobnya? Musmirotan? Makul tan. Arab yang keempat. Za'ama. Za'ama. Menyangka juga artinya. Terjemahannya sama. Nah, za'amtu Zaidan suja'an. Saya menyangka Zaid pemberani. Saya menyangka Zaid pemberani. Iya, sangkaan kuat ini maksudnya. Sangkaan apa? Sangkaan kuat. Zaid adalah apa? Seorang yang pemberani. Jadi Zaidan adalah maful awal. Suja'an maful tsani. Jelas berarti semua ini maknanya menyangka. Al-qismu tsani jenis kedua ma yufidul yakin. Apa yang memberikan faedah yakin? Selalu antum terjemahkan apa? Yakin. Saya yakin, Zaid yakin, Ali yakin. Paham? Selalu terjemahannya apa ya? Yakin yang ini tadi. Yang 100%, bukan lagi sangka sangkaan kuat. Paham kan ini? Tapi yakin. Wa ay tahaqqaqa wuqu'ul maf'ul tsani, yaitu betulnya terjadi maf'ul yang kedua. Kalau tadi rojinya, kuatnya terjadinya maf'ul tsani. Kalau ini tahaqqaq. Paham? Di atasnya tarjih. Kalau tarjih ini sampai 99. Kalau tahaqqaq maksudnya sudah 100%. Jelas itu kalau tahaqqaq. Paham ini? Paham buat? Jadi ini dia wahwa salatat af'al. Dia hanya tiga fi'il, masya Allah. Tadi memberikan faedah. Tarjih, don, itu hanya berapa? Empat. Kalau ini tiga. Tiga. Apa itu? Ahadu ma'aduha ro'a. Ingat ro'a. Bukan maknanya melihat di sini. Ingat kalau dia butuh doa maf'ul, jangan terjemahkan melihat. Tapi terjemahkan apa? Yakin. Yakin. Ro'a, contoh ro'a itu sama deh, ro'a itu saudara. Alif dari mana itu? Ro'a, alifnya itu ya itu. Aslinya ro'a ya. Ro'a ya. Ingat di dalam bahasa Arab tidak ada alif asli, tidak ada itu. Alif itu orang lain itu. Jadi alif. Jadi ro'a itu aslinya ya itu. Aslinya ro'a ya. Cuma kan dia berharokat sebelumnya fathah, akhirnya diganti menjadi a. Alif ketika bersama dengan domik kembalikan dia ke aslinya. Maka yang dibilang ro'aitu. Anda kalau ditanya dari mana ya aslinya. Paham kan? Nah, jadi tidak lagi ro'aku, tapi ro'aitu. Kok dia tidak jadi alif? Ro'aitu, kok tidak jadi alif? Kalau nanti ditanya, kok tidak jadi alif? Ya dia sukun. Tadi kan syaratnya ya harus berharokat. Wow berharokat. Sebelumnya fat. Paham gak? Kalau sukun gak jadi. Ya. Jadi ro'a, ro'a itu sidqa munjian. Ro'a itu sidqa munjian. Bukan di sini maknanya. Saya melihat kejujuran menyelamatkan. Itu salah artinya. Kalau dia butuh dua maf'ul, itu artinya melihat itu kalau dia butuh satu maf'ul. Anda bilang ro'a itu zaidan. Saya melihat zaid. Kalau dia butuh dua artinya beda. Saya yakin kejujuran itu menyelamatkan. Paham artinya sini? Yakin maknanya, yakin. Dipahami? Pokoknya kalau dia butuh dua maknanya beda, yakin. Waqulu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida. Kalau tadi itu as-sidqa maf'ul? As-sidqa maf'ul? Awal. Munjian? Tsani. Waqulu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dua-duanya ini. Lihat, yarawnahu ba'ida. Mana maf'ul awal? Hu, maf'ul tsani? Ba'ida. Wa narahu qariba. Mana maf'ul awal? Maf'ul tsani? Alhamdulillah. Tapi kata beliau wasyahid fiha qulu ta'ala wa narahu qariba. Syahid padanya adalah qulu ta'ala narahu qariba. Karena ini yang makna yakin. Ya? Tapi nanti insya Allah sebenarnya dua-duanya syahid. Dua-duanya apa? Syahid. Tapi kadang nanti itu yaro bisa bermakna yakin, bisa juga bermakna apa? Don. Bisa. Tapi ini yang bermakna yakin adalah kedua. Kan maknanya ini kan innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka kira, mereka sangka itu jauh. Wa narahu qariba, dan kami yakin itu sudah dekat. Paham ini? Makanya beliau bilang sahihnya yang kedua karena bermakna ya yakin. Padahal sahihnya dua-dua karena ya raw bisa bermakna apa? Don juga nanti. Fa innaha bi ma'na al-yaqin. Sesungguhnya dia bermakna yakin. Aina alamuhu, yaitu kami yakin. Bikilafil ula, berbeda dengan yang pertama. Innahum yarawnahu ba'ida. Fa'innah bimakna don. Karena itu bermakna apa? Don, sangkaan. Mereka menyangka masih jauh. Tapi kami yakin itu sudah dekat. Paham gak ini? Dua-duanya sahih, butuh dua maf'ul. Cuma yang bermakna yakin yang kedua. Yang bermakna yakin yang kedua. Asani yang kedua yang bermakna yakin adalah alimah. Ingat, alimah datang butuh satu maf'ul juga. Alimtul mas'alatan. Saya mengetahui masalah. Tambahin, alimtu Zaidan. Saya mengetahui Zaid. Itu satu kan? Tapi di sini butuh dua karena maknanya apa? Yakin. Lihat alimtu Muhammad dan Sawadikot. Ini maknanya saya yakin Muhammad jujur. Ingat maknanya tidak boleh keluar. Paham? Kalau kembali ke makna asli, butuh pada satu saja. Asalit yang ketiga wajada. Yang ketiga wajada. Wajada maknanya mendapatkan kalau di satu maf'ul. Kalau dia butuh satu maf'ul maknanya mendapatkan. Antum katakan wajadtul mala. Wajadtul mala. Saya dapat harta. Paham? Itu kalau mendapatkan. Tapi di sini maknanya apa? Yakin butuh dua maf'ul. Contoh wajadtul ilma nafi'ah. Apa artinya ini? Apakah antum terjemahkan saya mendapatkan ilmu bermanfaat? Salah. Sini terjemahnya apa? Saya yakin ilmu bermanfaat. Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Wa qawlu ta'ala wa wajadaka a'ilan fa'abna. Wa wajadaka a'ilan fa'abna. Mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Ka. Maf'ul tsani? A'ilan. Jelas ini? Selesai al-kismu salih, jenis kedua ya, kan dia cuma tiga fiil tadi. Sekarang jenis kedua al-kismu salih, jenis ketiga. Ma yufidu tasyir wal intiqal min halatin ila halatin ukhra. Masya Allah. Ma yufid, apa yang memberikan faedah makna at-tasyir menjadi soro, menjadi wal intiqal, berpindah, berubah. Apa yang memberikan makna menjadi atau berubah min halatin, dari satu keadaan ila halatin ukhra, kepada keadaan yang lain. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi dari ini menjadi itu misalnya. Paham? Ini berapa fi'il? Wah, itnan. Ini hanya ada dua fi'il. Hanya ada dua fi'il yang bermakna menjadi. Terjemahannya menjadi atau berubah nanti. Aduma salah satunya ittakhada. Salah satunya apa? Ittakhada. Nah, ittakhadtu aliyan shodiqan. Apa jadinya ini? Apa artinya? Saya menjadikan Ali sebagai teman. Jelas ini? Maknanya menjadi. Tadinya bukan teman, menjadi apa? Teman. Paham gak? Sama. Tadinya enggak begitu. Setelah itu menjadi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil, bukan mengambil. Kalau mengambil satu, kalau ini apa? Menjadikan. Jelas ini? Jelas. Jadi Ibrahim maf'ul awal. Khalila maf'ul tsani. Jelas ya? Kalau Allah fa'il, kan harus punya fa'il. Fa'ilnya berupa dhahir di sini. Asani yang kedua ja'ala, ingat ja'ala juga bermakna apa? Menjadi. Ja'altu dhahaba khataman. Saya menjadikan emas itu cincin. Tadinya bukan cincin, tapi menjadi cincin. Jelas ya? Jadi adhahaba maf'ul, adhahaba maf'ul awal. Khataman maf'ul tsani. Jelas ya? Wa qulu ta'ala faj'alnahu haba'an mansura. Mana maf'ul awalnya ini? Faj'alnahu haba'an mansura. Mana maf'ul awal? Hu. Maf'ul tsani? Haba'an. Mansura apa nih? Na'am. Kan nakira-nakira kan? Al-qismu rabi, jenis keempat. Mayfidu. Selesai jenis ketiga. Memberi kemakna tasdir menjadi. Ini jenis keempat dan ini yang terakhir. Mayfidu husulun nisbati ilas fisam'i. Sebenarnya nanti di kitab di atas cuma tiga saja. Ya, karena yang keempat ini dihapus dari temannya Donna. Paham gak ini? Dihapus. Tapi belum sampaikan di sini karena memang di matan dia sampaikan. Maka ada jenis keempat. Mayyukidu husulun nisbati fisam'i. Apa yang memberikan faedah makna terjadinya penyandaran kepada penglihatan. Ya, dia melihat. Kepada apa? Pendengaran. Bukan penglihatan, salah. Mayyukidu husulun nisbah. Apa yang memberikan faedah makna terjadinya husul, terjadinya nisbah penyandaran kepada as-sam'i, pendengaran. Paham kan? Dia mendengar. Contoh, wahuwa fi'ilun wahid. Ini hanya satu fi'il saja. Karena sisa satu. Wahuwa sami'ah. Yaitu dia adalah siapa? Sami'ah. Nah, contoh katanya, sami'tu zaidan yakro'u. Sami'tu zaidan yakro'u. Ini yang masalah ini. Mana maf'ul awal? Hah? Zaidan. Mana maf'ul tsani? Paham gak? Ini yang masalah. Dia itu tidak pernah datang maf'ul tsaninya berupa mufrad, selalu berupa jumlah. Dipahami? Dipahami? Dia selalu datang maf'ulnya itu, ya? Maf'ul tsaninya itu berupa apa? Jumlah. Oleh karena itu nanti yang kuatnya, yang benarnya dia bukan maf'ul. Dipahami? Dipahami insyaallah? Nanti ada dua ya, tergantung ya, supaya mudah kita baca sebentar. Bentuk kalimat yang datang setelah sami itu ada dua bentuknya. Ada nakiroh, kemudian jumlah, ada ma'rifah, kemudian jumlah. Contohnya misalnya ya, ya. Ya, sami itu. Mana, saya pakai yang ini tadi ya? Cepat sekali ya. Sami itu Zaidan, Zaidan yaqra. Bentuknya bisa seperti ini, bisa juga mereka bilang hanya dua begini saja nanti bentuknya. Sami itu rajulan yaqra. Selalu begitu. Apakah maf'ul awalnya ma'rifah atau maf'ul awalnya apa nanti? Nakiro. Paham gak ini? Paham ini? Kata mereka, bagi orang mengatakan ini butuh dua maf'ul, berarti ini fi mahali nasbi maf'ul tsani. Paham? Fi mahali karena jumlah. Bagi yang mengatakan ini butuh dua maf'ul, berarti ini fi mahali nasbi maf'ul tsani. Tapi bagi yang menyatakan bukan, ya sudah, ini dia punya satu saja. Zaidan rajulan maf'ulnya. Maf'ulnya. Adapun ini, maka nanti ada koedah insya Allah di dalam baca kitab nanti irob jumlah. Kalau ada jumlah, tahu jumlah? Kalau ada jumlah, tahu jumlah kan? Jumlah maksudnya bukan satu kata. Ini kan yakro'u ada dua kan? Ada yakro'u dua, dua kata. Dia membaca. Paham? Sama juga ini. Yakro'u dia membaca. Berarti ada dua kata. Paham? Ini namanya jumlah. Ini jumlah apa kedudukannya dalam irob? Tergantung kata sebelumnya, nakiro atau ma'rifah. Kalau kata sebelumnya ma'rifah, jumlah itu sebagai hal. Kalau kata sebelumnya nakiro, maka jumlah itu sebagai na'at. Itu sudah jadi koedah. Kalau ada jumlah terletak setelah ma'rifah, maka irobnya apa? Hal. Paham gak? Ada jumlah sebelumnya apa? Ma'rifah. Maka dia sebagai apa? Hal ada di buku, enggak usah ditulis. Ada di buku sebentar. Dia kasih tahu, karena irobnya yang benarnya bukan maf'ul tsani. Paham gak ini? Yang jelas untuk pahami dulu nih. Kalau ada jumlah begini, jumlah. Lihat jumlah kan? Jumlah sebelumnya ada kata ma'rifah, maka ini hal irobnya. Hal. Ta'lilnya nanti ya, qari'an. dalam keadaan dia membaca. Saya melihat Zaid dalam keadaan dia membaca. Paham? Nah, hal. Ini hal. Kalau jatuh sela nasiro, maka dia na'ab. Paham? Dia irobnya apa? Na'ab. Maka nanti artinya saya melihat seorang lelaki yang membaca. Itu artinya na'ab. Kalau ini dalam keadaan membaca. Paham? Pokoknya antum perlu dapat jumlah. Sebagai apa itu jumlah kedudukannya? Sebagai apa itu kedudukannya? Lihat sebelumnya. Kalau ma'rifah hal, kalau nakiro, kalau nakiro, na'ab. Ini irob jumlah, ada satu buku yang membahas nanti insyaAllah, Qawaid al-Irob. Bang, dia akan memberikan ilmu antum tentang irob jumlah-jumlah yang ada. Bang, ini insyaAllah. Ini contoh. Inilah nanti kalau kita mengatakan ini tidak butuh dua maf'ul. Di irob hal atau na'ab. Di irob hal atau na'ab. Jelas? Alhamdulillah. Makanya ya sekarang... Lihat kita irob dulu di atas pendapatnya penulis pengarang matan jurumiyah. Fazaida maf'ul bihi awal wa iqra' fil mudhari marfu. Iqra' fil mudhari yang marfu fa'ilu mustatir fi. Fa'ilnya adalah dhamir sembunyi padanya. Huwa. Takdiru huwa. Wa jumlatul fi'il wal fa'il al mustatir. Jumlah fi'il dan fa'il yang disembunyikan fi mahalli nasbin maf'ul bi tsani. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi yang kedua. Paham ini? Irob di atas asal dulu. Ia menyatakan beramal. Wa mithalu minat tanzil. Contohnya dalam Al-Quran. Qulu ta'ala. Sami'na fatan. Yadkuruhu. Ini lihat. Jatuh setelah nakiro ini. Sami'na fatan. Yadkuruhu. Paham ke ini? Fatan berarti irobnya fatan apa? Ma'ul. Awal. Yadkuruhu. Yadkuruhu. Fi'il mudhari marfu. Paham tak? Fa'il domir mustatir takdirnya huwa. Ah, fi'il dan fa'il yang mustatir padanya fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Paham enggak? Antum i'rab di atas itu. Tapi kata beliau was sahih. Yang benarnya indal jumhur menurut mayoritas ulama bahasa anna sami'a la tansibu ila maf'ulan wahid. Bahasa sami'a ini tidak menasab kecuali satu maf'ul saja. Sami'a ini tidak menasab kecuali satu maf'ul saja. Li'annaha min af'alil hawas. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang masuk dalam golongan fi'il hawas. Panca indera. Paham? Semua fi'il yang masuk dalam golongan panca indera. Tahu panca indera? Indera. Tahu indera? Panca indera. Lima. Panca lima ya? Tahu. Pancasila. Tahu indera? Semua fi'il yang terkait dengan indera, melihat, mendengar, meraba, mencium, menjilat, merasa maksudnya. Paham gak ini? Semua fi'il terkait dengan indera, tahu untuk indera. Ada berapa indera? Ada lima. Pertama, melihat. Paham? Itu namanya indera. Kedua, hah? Mendengar. Nah, seperti sami'a. Mendengar, indera kedua. Ketiga, ah, mencium, ya boleh, penciuman, hidung, mencium, itu indera ketiga. Keempat, ah, merasa, pakai apa itu? Lidah, noh, lidah. Keenam, meraba, tahu tu? Itu lima indera. Anda punya berapa? Enam. Setan maksudnya. Iya. Paham gak nih? Itu semua fi'il indra itu, fi'il yang masuk dalam itu, semuanya butuh satu maf'ul. Paham ya? Kalau kata mendengarkan sami'a. Ada lagi? Yang lain. Oh, iya. Dari mana saya tahu? Iya. Sami'a mendengar. Kalau melihat? Hah? Melihat. Basoro. Iya. Basoro bukan basoro. Iya. Basoro melihat. Paham? Sama juga dengan ro'a. Sama butuh satu maf'ul, kan? Maknya ro'a basoriyah. Dia dua. Ro'a bisa. Paham? Melihat. Apa lagi? Nah? merasa dako. Bahasa Makassar ya, dako. Dako. Keempat, apa lagi? Mencium syamma. Apa lagi? Meraba lamisa. Lima. Semua fiil ini cuma butuh satu maf'ul. Cuma butuh apa? Satu maf'ul. Misalnya antum bilang sami'a Zaidun aliyan. Sautan. Sami'a Zaidun sautan. Basara atau ro'a? Ro'a Zaidun aliyan. Dako, dako Muhammadun to'aman. Paham? Lamisa Shamma Ahmadu Rihan. Ya, kentut. Paham gak? Lamisa Ahmadu. Apa dia lamisa? Timsahan misalnya. Ahmad menyentuh buaya. Iya. Paham gak nih? Pokoknya dia selalu butuh apa? Pokoknya fi'il terkait dengan panca indera itu, dia butuh berapa maf'ul? Satu. Termasuk sami'an. Tidak bisa dia keluar dari asalnya itu. Makanya, itu yang benarnya. Karena semua fi'il yang terkait dengan panca indera itu cuma butuh satu saja. Kata beliau, wa'af'alul hawas, fi'il-fi'il panca indera, allati hiya sami'a dako, abasoro, lamasa, wasamma. Semua, bilang lamasa. Bisa lama sayal masuk, lami sayal masuk. Ya, lama sawa sama, semua itu latan sibu ilah makulan bahu. Semuanya tidak pernah menasar kecuali apa? Satu makul saja. Paham gak ini? Ini sudah jadi koedah. Ya, sudah jadi koedah. Nah, sami'tul qur'ana, duktu to'ama. Antum tahu kenapa jadi duktu? Karena dako ya duku, berarti aslinya apa? Dako ya duku, aslinya apa? Dawako. Ya bersama dengan tu. Tahu kan? Sudah tadi, yang dihilangkan waw, maka dia apa? Du, duktu. Duktu to'ama, absortu zaidan lamastul jidaro, syamamtur royri royhan. Jelas ya? Semuanya butuh satu. Fa'inkana hadal makola. Sekarang tinggal pertanyaan, terus yang kedua itu apa? Maksudnya jumlah setelahnya itu. Apa yang harus kita katakan? Kan kita sudah bilang dia butuh satu. Maka sekarang rinciannya. Fa'in kana hadal maf'ul ma'arifah. Kalau maf'ul ini adalah ma'arifah. Kal mithalil awal, seperti contoh pertama tadi. Sami'tu Zaidan yaqra'u. Fal jumlatul lati ba'daha fi mahli nasbin alal hal. Maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Ha. Jelas ini? Bang, kalau ma'rifah maka sudah yakini langsung jumlah setelahnya sebagai apa? Hal. Li'annal jumal ba'dal ma'arif ahwal. Koedah ini, garis bawah itu. Li'annal jumal ba'dal ma'arif ahwal. Karena jumlah setelah ma'rifah pasti hal. Karena jumlah setelah ma'rifah pasti apa? Hal. Ini koedah. Wa in kana nakirotan, kalau dia nakiro kal ayat, seperti ayat mana ayat tadi seperti ayat mana dia sami'na fatan yakuruhu, itu seperti ayat, maka apa kata beliau? Fal jumlatul lati ba'daha fi mahali nasbin sifatan lahu, maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai sifat atau sifat na'at. Bang, sebagai apanya? Naatnya. Koedah li'anal jumala ba'da nakiroti sifat. Karena jumlah setelah nakiro sebagai apa? Sifat. Paham gak? Karena jumlah setelah nakiro sebagai apa? Sifat. Terakhir tambi. Wahadab kism. Jenis ini. Akni dhonna, yaitu maksudnya dhonna. Wa akhwatiha dan saudari-saudarinya, laisa minal marfu'at. Dia bukan dari marfu'at. Betul kan? Tidak ada sama sekali yang marfu. Semuanya mansub. Ya? Tidak ada yang mansub. Tidak ada yang marfu. Wa haqquhu ayyuzkar fil mansubat. Dan haknya dia disebutkan di mansubah. Haknya disebutkan di mansubah. Itu haknya. Paham? Wa innama dzukira huna, dan tiada lain disebutkan di sini. Tiada lain disebutkan di sini tatmiman, sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna li aqsamin nawasih, untuk pembagian yang menghapus hukum muqaddad dan khobar. Paham Palu? Palu tidak ada dia tulis-tulis ya? Alhamdulillah. Jelas ini? Kenapa disebutkan ini? Sebagai apa? Tatmim. Tatmiman. Afwabu tawabi. Bab tawabi. Belum dahulu kan ini? Tawabi. Ya? Lanjut? Afdal dari tadi lihat jam. Sudah mi. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut besok lagi. Alhamdulillah. Tawabi didahulukan ya. Kapan selesai tawabi cepat membahas. Karena dia dahulukan tawabi.